Lebih jauh mengenai itu akan dibahas oleh Bapak Quraish Shihab yang sudah hadir bersama saya saat ini. Pak Quraish, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Quraish hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah. Baik, kita berikan waktu sekarang kepada Pak Quraish untuk memberikan penjelasan atau uraiannya. Pak Quraish, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan membahas beberapa ayat dari surah Al-Muddatsir. Surah ini disepakati termasuk salah satu surah yang dini turun. Salah satu surah yang diterima Nabi pada masa-masa awal kenabian. Lebih-lebih ayat-ayatnya yang pertama. Bahkan ada yang meriwayatkan surah awal surah ini itu merupakan wahyu kedua yang diterima Nabi. Ada juga yang berkata wahyu kedua Al-Muzzammil, ada yang berkata wahyu kedua Al-Qalam, yang ketiga Al-Muzzammil, yang keempat surah ini, surah Al-Muddatsir. Ada yang membaliknya. Yang penting, surah ini dimulai dengan ya ayyuhal muddatsir. Muddatsir itu terambil dari kata disar. Disar itu selimut atau sesuatu yang diletakkan di bahu. Ya, katakanlah selendang. Yang juga berfungsi menghangatkan. Okay. Riwayat yang menyatakan bahwa surah ini merupakan wahyu kedua yang diterima Nabi menyatakan begini. Nabi bercerita dalam riwayat itu bahwa suatu ketika saya berjalan di Mekah, tiba-tiba saya mendengar suara di atas saya. Di situ saya melihat malaikat yang mendatangi saya di Gua Hira itu duduk di atas suatu kursi antara langit dan bumi. Saya takut sehingga saya terjatuh. Lalu saya bergegas pulang ke rumah, minta diselimuti oleh istri beliau Khadijah. Nah, ketika itulah turun ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah untuk memberi peringatan. Kita dulu pernah membahas tentang arti-arti ya ayyuhal muzammil. Kita bisa berkata uraian tentang makna ya ayyuhal muddatsir serupa dengan makna ya ayyuhal muddatsir. Serupa, jadi al-muddatsir sama dengan al-muzzammil. Ketika itu kita katakan ulama-ulama berbeda pendapat tentang makna al-muzzammil. Bikin juga di sini ulama berbeda pendapat. Apa itu memang maksudnya berselimut beneran? Ataukah itu sebenarnya maksudnya orang yang belum giat? Biasa orang yang bermalas-malasan itu lantas berselimut. Berselimut itu artinya yang memakai selendang kenabian dan kerasulan. Ini pujian. Bermacam-macam pendapat, saya tidak akan ulangi. Yang jelas bahwa ayat ini memanggil Nabi. Wahai Nabi, qum fa'anzir, bangkitlah dan beri peringatan. Waktu turun ayat ini, Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Istri beliau Khadijah yang mendengar takbir itu bergembira. Oh, ini wahyu dari Tuhan engkau dapatkan, wahai Muhammad. Karena itu, okay. Bangkitlah dengan penuh semangat. Qum itu artinya bangkitlah. penuh semangat, laksanakan apa yang diperintahkan kepada kamu sesempurna mungkin. Itu sebabnya aqimis shalah, aqimus shalah, itu terambil dari akar kata yang sama dengan qum. Bukan maknanya dirikan sholat, tapi maknanya laksanakan dengan bersemangat, jangan bermalas-malas. Lakukan sholat dengan memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya. Itu artinya qum. Nah, di sini qum fa'anzir, bangkit dengan penuh semangat, sesuai dengan syarat-syarat, rukun-rukun, segak dengan sempurna mungkin. Fa'anzir, anzir artinya terambil dari kata nadar. Nadar itu artinya sedikit. Bisa juga berarti awal sesuatu, bisa juga berarti ancaman. Bangkit dan beri peringatan dan ancaman tentang adanya sorga dan neraka. Ancaman atau peringatan ini sebenarnya sedikit dibanding dengan kenyataan yang akan dihadapi. Itu sebabnya anzir artinya beri peringatan. Apa yang kamu sampaikan itu sedikit atau awal dari apa yang sebenarnya terjadi. Itu sebabnya saya sering berkata begini, ada orang kalau memberi peringatan tentang neraka bahkan dilebih-lebihkan. Sebenarnya itu gak benar. Sedikit aja, yang sedikit itu udah mengerikan. Ya kan? Nah ini, fa'anzir, beri peringatan. Oke, tidak usah lebih-lebihkan. Waktu turun ayat ini, Nabi memberi peringatan kepada orang-orang tertentu yang beliau duga bahwa orang itu bisa menerima. Jadi belum lagi memberikan peringatan kepada umum. Nanti setelah turun firman Allah yang lain, fasda' bima tu'mar, sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, barulah Nabi menyampaikan dakwah ini secara umum, tidak rahasia lagi. Itu setelah 3 tahun dari masa kenabian. Itu berarti selama 3 tahun pertama beliau itu berbisik-bisik menyampaikan kepada keluarga yang diduga bisa menerima, kepada teman-teman yang diduga tidak bakal ribut dan lain-lain. Konteks menyampaikan dakwah itu ada beberapa tuntunan Allah kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan hanya terhadap Tuhanmu kamu hendaknya mengagungkannya. Jangan mengagungkan yang lain. Jangan membesarkan yang lain. Kalau mau membesarkan sesuatu, besarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh membesarkan yang lain, tetapi dengan keyakinan Allahu Akbar, Allah lebih besar. Nah, kita sedikit menganalisa ini apa makna Allahu Akbar. Nah, yang pertama, kita tidak temukan di dalam Al-Quran perintah untuk mengucapkan Allahu Akbar. Kalau alhamdulillah ada perintah, wa qulil hamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Tidak ada perintah ucapkan Allahu Akbar. Nah, kalau mau sempurna ucapan, kalau mau sempurna pengagungan kepada Allah itu, maka pengagungan itu harus dalam 3 bentuk pengagungan. Yang pertama, mengagungkannya dengan hati. Yang kedua, mengagungkannya dengan lidah. Kita ucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, mengagungkannya dengan perbuatan. Kalau titik tolaknya adalah hati. Ada orang Allahu Akbar hatinya tidak ingat. Ada orang boleh jadi hatinya ingat, tidak mengamalkannya. Nah, yang penting mengagungkan Allah dengan hati. Apa maknanya mengagungkan Allah dengan hati? Yang pertama, mengakui, menyadari bahwa Allah itu Maha Esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Tidak ada yang sama sifat Tuhan. Tidak ada yang sama tidak ada sekutu Tuhan dalam menciptakan dan melakukan sesuatu. Satu. Yang kedua, setelah itu ada di dalam hati Tuhan Maha Esa, meyakini. Kalau berkata Allahu Akbar, hati meyakini bahwa segala sesuatu tunduk kepada Allah. Dia yang mengatur, semua tunduk. Itu makna kedua dari Allahu Akbar. Jadi setelah mengakui bahwa Dia Maha Esa dalam ininya, sadar bahwa segala sesuatu tunduk kepada Allah. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardh. Yang ketiga, bahwa tidak ada yang bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Nabi pernah suatu ketika terlena begitu, pedangnya ada dibawa di depan beliau, terlena di bersandar di pohon. Datang seorang musyrik, angkat itu pedang. Bangunkan Nabi. Hey Muhammad, siapa yang bisa menghalangi saya untuk membunuh kamu menggunakan pedang ini? Kira-kira jawaban Nabi apa? Allah. Karena menghayati itu di dalam. Kalau kita barangkali, waduh tolonglah, jangan. Ya kan? Nah, itu dalam hati. Kesadaran dalam hati ini hendaknya diucapkan dalam lidah. Nah, jadi waktu sholat, Allahu Akbar, siapkan dulu hati untuk memahami ketiga ini. Nah, baru dalam perbuatan, dalam tingkah laku sehari-hari, makna-makna yang ada di dalam hati itu nampak dalam perbuatan kita. Seperti tadi Nabi, siapa yang bisa? Oh nampak, oh tidak, Allah yang bisa. Itu arti Allahu Akbar. Wasyabaka fatahhir. Pakaianmu, kita terjemahkan harfiah, pakaianmu bersihkan. Apa yang dimaksud pakaianmu bersihkan? Boleh tadi, Mutia tadi berkatakan penampilan ya. Orang yang bersih pakaiannya supaya menarik. Kamu mau berdakwah, mau mengajak orang, pakaianmu kotor, penampilanmu tidak baik, itu enggak benar. Kamu harus menimbulkan simpati pada orang. Oke. Itu satu makna. Makna yang lain, siap diartikan secara majazi hatimu. Bersihkan hatimu lebih dulu. Sucikan hatimu. Dua makna. Yang ketiga, ini juga bagus. Pasangan itu dinamai pakaian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Istri-istri kamu itu pakaian buat kamu. Suami kamu pakaian buat kamu. Kamu pakaian buat istrimu. Istrimu pakaian buat kamu. Pakaian bukan dalam arti setiap hari diganti, ya kan? Pakaian itu kebutuhan, pakaian itu hiasan. Suami membutuhkan istrinya, istrinya juga butuh suaminya, gitu. Nah, siyabaka fatahhir, kalau pengertian yang kedua, yang ketiga ini, bersihkan keluargamu, istrimu. Jangan sampai istrimu menjadi contoh buruk terhadap kamu. Kamu mau perbaiki orang, kamu mau mengajak orang baik, lebih dulu, ya kan? Itu makna-makna. Masih banyak makna yang lain, saya kira itu cukup untuk kita fahami. Wasiyabaka fatahhir. Tentu saja perintah untuk melakukan sesuatu belum tentu bahwa hal itu belum dilakukan. Saya bisa bilang pada ibu, bu, ayo sholat. Itu bukan berarti ibu belum sholat, ya kan? Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bersihkan pakaianmu, itu bukan berarti bahwa Nabi pakaiannya kotor. Nabi paling, orang yang paling bersih, kalau dalam arti pakaian, karena itu beliau suka pakai pakaian putih-putih. Orang yang pakai pakaian putih itu orang bersih. Karena kalau ada kotor, kalau hitam kayak saya punya ini, kotornya enggak kelihatan. Tapi ini yang putih terus kelihatan nih. Jadi itu pasti orang bersih. Oke, kita lanjutkan. Wasiyabaka fatahhir warujza fahjur. Arujz itu bisa berarti siksa. Bisa berarti dosa. Jadi tinggalkan. karena benci segala penyebab siksa Tuhan. Harus itu kalau kita artikan dosa, bisa juga berarti siksa. Dosa yang ketiga bisa berarti berhala. Tinggalkan berhala. Jangan sampai sedikit pun kamu mengagungkan berhala. Itu. Jadi jangan nanti berdakwah, okay deh ini orang ada berhala, okay deh kita boleh kompromi, boleh apa. Tidak. Warujsa, berhala, wajtanibu arrijsa minal awthan, wajtanibu qawlazzur. Itu di ayat yang lain. Tinggalkan keburukan, noda yang dalam kaitannya dengan berhala-berhala, dan tinggalkan juga ucapan bohong. Wala tamnun tastaksir. Ah, ini punya makna banyak. Wala tamnun tastaksir. Yang pertama, jangan merasa lemah, pesimis untuk memperoleh kebaikan yang banyak. Saya ingin banyak pengikut saya. Jangan pesimis. Ya toh? Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, jangan memberi sesuatu dengan tujuan mendapat banyak. Okay deh, saya nyumbang deh. Saya berdakwah lah supaya dapat kedudukan. Jangan memberi sesuatu dengan tujuan dapat banyak. Nah, makna yang lain, jangan menyebut-nyebut kau punya kebaikan, karena kalau kau tidak sebut-sebut kebaikanmu, makin banyak pengikutmu. Kalau sebut-sebut kebaikan, orang, oh ini orang gak ini. Nah, makna yang keempat, jangan menganggap usahamu, pengabdianmu itu banyak. Kalau memberi, jangan anggap sudah banyak. Kalau berjuang, wah oh, saya jasa sudah banyak nih, saya tidak perlu lagi. Nah, Allah mengingatkan, la tamnun tastaksir. Itu makna yang keempat. Semua makna ini benar. Apapun makna yang kita fahami, itu dilaksanakan oleh Rasul. Jadi selalu menganggap apa yang dia beri itu sedikit, sehingga dia ingin tambah. Kalau kita menganggap apa yang kita beri banyak, udahlah, udah cukup, udah banyak tuh. La tamnun tastaksir. Wali rabbika fasbir. Ya. Ya. Dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu sabar. Jangan sabar dengan mengharap, oh iya saya sabar ini begini supaya nanti saya dapat itu. Tidak. Demi karena Tuhanmu kamu sabar. Jadi kamu berhasil atau tidak bukan urusanmu. Demi karena Tuhanmu kamu sabar. Tahan itu gejolak nafsu. Dapat, ada orang mau sabar, mau kerja, sabar supaya dapat untung. Jangan. Laksanakan tugasmu demi karena Tuhanmu hendaknya kamu bersabar. Wali rabbika fasbir. Baru dia katakan, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir alal kafirina ghairu yasir. Kalau sudah ditiup di sangkakala, maka ketika itu, hari itu, saat itu adalah saat yang paling sulit. Terhadap orang-orang kafir tidak ada kemudahannya. Kalau sudah ditiup sangkakala, itu hari yang sangat sulit. Bagi orang-orang kafir tidak ada celah kemudahannya. Bagi orang beriman bagaimana? Ada celah kemudahannya. Baru dia katakan, zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Zarni, kita pernah terangkan apa arti zarni, biarkan aku sendiri, saya yang urus. Zarni, dengan seorang manusia yang saya ciptakan sendiri. Tadinya dia lahir sendiri, tidak punya harta, ya, tidak punya kedudukan, tidak punya anak. Itu salah satu maknanya. biarkan saya yang urus. Dia itu sendiri waktu lahir, dia itu lemah. Darni wa man khalaqtu wahida, baru saya berikan dia harta yang melimpah. Wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda, anak-anak saya anugerahkan dia, anak-anak dianugerahi orang ini Al-Walid ibn al-Mughirah 11 orang anak laki-laki yang tampan-tampan. Wa mahattu lahu tamhida, kulapangkan baginya rezeki, bermacam-macam rezeki. Summa yatma'u an azid, baru dia tamak, masih mau lagi saya tambah. Dia mau masuk surga. Nah, kita akan lanjutkan insyaallah bahasan kita menyangkut ayat ini. Baik, Mutia. Baik, kita potong di situ dulu Pak Kures ya. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah. Tadarusan kita juga masih akan berlanjut sesaat lagi. Kita ikuti dulu grup Bimbo berikut ini dengan lagu-lagu Islaminya. Pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarok bersama Bapak Quraish Shihab. Kita sudah masuki tadi penjelasan Pak Quraish dari ayat pertama hingga ke-15 dari Surah Al-Mudatsir. Dan saatnya untuk menerima beberapa penanya untuk memperkaya lagi ke isi atau makna-makna dari apa namanya ayat-ayat dalam surah ini. Saya berikan ke Mas Edi dulu untuk kesempatan pertama, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Mutia. Saya cukup tertarik dengan prinsip dakwah yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad, wali rabbika fasbir, jadi bersabarlah wahai Muhammad. Saya lihat di sini betapa kesabaran kemudian diangkat kembali sebagaimana pada surat sebelumnya, surat Muzammil, dan sebagaimana Pak Kures jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa hidup ini adalah kesabaran. Saya ingat kemudian pada satu ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolongnya melalui salat dan sabar. Nah, kira-kira bagaimana elaborasi penjelasan lebih lanjut sebenarnya arti vital dari kesabaran ini Pak Quraish? Dari ayat Al-Qur'an wasta'inu bis-sabri was-shalah tadi. Baik, sabar itu dulu saya pernah katakan bukan sikap lemah. Sabar itu sikap kuat. Salah satu yang paling kuat dorongannya di dalam diri manusia adalah hawa nafsunya. Kalau dia bisa menekan hawa nafsunya, itu namanya dia orang kuat. Nah, hawa nafsu ini mendorong kita melakukan hal-hal yang buruk. Nah, di sini perlu kesabaran. Sabar itu artinya menahan. Asal kata sabar itu menahan. Menahan gejolak nafsu itu yang mendorong kepada sesuatu yang buruk atau kurang baik. Kita tahan supaya kita memperoleh yang baik. Karena itu biasa orang mau melakukan kebaikan, hawa nafsunya berkata, oh enggak usahlah. Dorongan mau sedekah, waduh udah banyak nih 10.000. Ditahan itu gejolak nafsu, itu namanya sabar. Nah, ayat ini berkata kepada Tuhanmu kamu sabar. Saya mau beri contoh ini bagaimana. Ada satu orang begini, dia perokok. Terus dia diberitahu dia itu merokok merusak kesehatan. Dia berhenti merokok karena merusak kesehatan. Ini orang sabar tidak mau merokok karena kepentingan dirinya. Saya nanti. Padahal yang justru lebih bagus sabar karena memang Tuhan melarang itu atau tidak menyukai itu. Itu namanya sabar karena Allah. Saya sabar, saya tahan gejolak nafsu ini karena saya mau dapat ini, tidak karena Tuhan. Itu makna kesabaran. Nah, Nabi disuruh begitu. Jadi tidak usah lihat hasilnya. Berhasil atau tidak, itu urusan lain. Yang penting kamu tabah melaksanakan tugasmu. Wa ma alaika illal balag. Saya kira itu ya sebagian dari makna wali rabbika fasbir. Okay. Baik, Kang Hedionu silahkan berikutnya. Terima kasih Mbak Mutia. Pak Quraish, ada satu hal yang menarik bagi saya dalam pembahasan uraian dari Bapak pada hari ini. Dalam penjelasan Bapak tadi, menjelaskan bahwa ayat-ayat pertama dari Quran Surah Al-Mudathir itu adalah jelas merupakan bagian dari wahyu-wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam penulisannya dalam Al-Quran ini ditulis di ayat-ayat terakhir, tepatnya di juz 29. Lalu apa yang menjadi dasar atau pegangan dalam penulisan Al-Quran ini, Pak Mudas, Pak Quraisy? Iya, begini, sebenarnya tidak selalu dalam kehidupan kita ini yang datang duluan duduk paling depan. Bisa jadi yang datang terakhir duduk paling depan. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga orang ini walaupun dapat datang duluan ditempatkan di sana. Sekali Bapak Presiden walaupun datang terakhir itu duduknya depan. Yang mendampingi Bapak Presiden kali ini Menteri Agama, besok Menteri Pertahanan, jadi sesuai dengan apa namanya konteks uraian. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatur ayat-ayat Al-Qur'an seperti itu. Ini saya tempatkan di sini karena ini berhubungan dengan ini. Ini di sini karena berhubungan dengan ini. Jadi tidak disusun berdasar urutan turunnya, tapi disusun berdasar hubungannya satu dengan yang lain. Jelas ya? Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan tentang ayat Warabbaka fakabbir. Salah satu cara mengagungkan Allah adalah dengan Asma'ul Husna. Sementara tadi Bapak sudah sebutkan dan dijelaskan panjang lebar bahwa tidak ada sifat Allah itu yang sama. Lalu apa perbedaan antara sifat Allah Al-Kabir dengan Al-Jalal serta Al-Muta'al? Apa rahasia kata Kabir? Kenapa tidak memakai misalnya Warabbaka Fajallil misalnya? Itu. Saya ingin luruskan dulu. Tidak ada sifat Tuhan yang sama dengan makhluk. Ya, kita ketika berkata tidak ada Tuhan selain Allah, itu maksudnya atau Tuhan Maha Esa tidak ada sifatnya yang sama dengan sifat makhluk. Walaupun boleh jadi namanya sama, tetapi substansinya berbeda. Ibu rahim, kasih. Allah juga maha kasih, tapi kasihnya ibu berbeda dengan kasihnya Tuhan dalam kapasitas dan substansinya, itu satu. Yang kedua, sebenarnya yang terpenting dalam konteks ini adalah pengagungan Allah. Itu muta'al menggambarkan Tuhan maha tinggi, ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh sesuatu. Itu sifat Tuhan maha tinggi. Ya kan? Ketika saya berkata Tuhan maha tinggi, maka di situ tidak ada perintah untuk meninggikan Tuhan. Tetapi ketika saya berkata fakabbir, maka itu adalah perintah untuk mengagungkan Tuhan. Memberinya sifat-sifat. Dalam konteks mengagungkan Tuhan itu, mengagungkan Allah itu, kita lantas bisa merujuk kepada sifat-sifatnya dalam Asma'il Husna. Ya kan? Nah, kalau Jalal itu lain lagi maknanya. Jalal itu gabungan dari keindahan, kebaikan, dan keagungannya. Itu. Jadi kan beda. Di sini yang ditekankan agungkan Tuhan dalam pengertian yang kita sebutkan. Saya kira jelas ya. Oke. Jelas ya, Mas. Baik, berikutnya ibu-ibu pengajian silahkan kalau ada yang ingin bertanya langsung. Terima kasih Mbak Mutia. Saya mau bertanya, berdakwah dewasa ini banyak yang dijadikan profesi, Pak, yang berarti ada pamrih imbalan harta. Bahkan konon ada yang mematok tarif apakah mereka itu masih memperoleh ganjaran dari dakwahnya? Mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Pak Kurais, ada tarifnya enggak ya, Pak ya? Silakan Pak Kurais. Enggak begini, Bu, soal tarif atau tidak. Memasang tarif hendaknya jangan dalam konteks dakwah. Tetapi menerima imbalan buat dai wajar-wajar aja. Apalagi kalau itu kegiatannya sehari-hari adalah berdakwah. Dari mana dia mau makan? Dari mana dia mau didik anak-anaknya? Dari mana dia mau memberikan sesuatu yang berguna kalau dia tidak belajar? Ya kan? Jadi itu wajar. Tapi kalau lantas memasang tarif atau sudah janji di satu tempat akan datang di tempat lain, tiba-tiba ada yang mengajak yang dia pikir imbalannya lebih besar, ini dibatalkan, itu nggak benar. Itu sebaiknya, karena itu sebaiknya itulah makna keikhlasan kepada Allah. Saya kira begitu, Bu, ya. Oke. Baik, Pak Kurais, untuk menutup kesimpulan dari bahasan kita hari ini, Pak Kurais. Iya, saya kira kalau kita ingin menyimpulkan bagian pertama apa yang kita pelajari hari ini adalah tuntunan kepada Nabi bagaimana dan apa yang harus beliau lakukan supaya misinya, dakwahnya itu berhasil. Mengagungkan Allah, berpenampilan baik, meluruskan keluarga, mensucikan hati, tidak memberi dengan harapan memperoleh yang banyak, tidak pesimis dalam hidup ini, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama, saya kira. Yang kedua itu berbicara tentang seorang yang dianugerahi Allah aneka anugerah, tetapi masih ingin diolehnya agar Allah menambahnya, padahal dalam ayat 16 nanti kita akan ulang insyaallah, innahu kana li ayatina anida, dia itu sangat bersikap kepala batu, sudah mengetahui kebenaran tapi menolak kebenaran. Bagaimana mau ditambah lagi agar dia masuk sorga? Kalau ditambah hartanya masih mungkin ya, untuk masuk sorga tidak. Saya kira itu kesimpulan kita. Baik, Pak Kurais, terima kasih. Juga kita berterima kasih kepada tamu-tamu, Mas Edi Junaidi, Kang Hedi Yunus, Mas Ali Fahrudin, terima kasih. Ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur, Majelis Taklim Rodatul Khairat, dan juga pengajian Masjid Atin, terima kasih semuanya. Dan juga bagi Anda tentunya pemirsa, terima kasih karena Anda senantiasa bersama kami. Kita tutup perjumpaan kita atau pertemuan tadarusan kita untuk hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi esok dalam kesempatan yang sama. Terima kasih. Saya Mutia Hafid, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kupaca ta'awud dan basmalah, lalu ku ucapkan, ku basuh tanganku, ku sucikan kedua tanganku, ku basuh mulutku, ku sucikan lidah dan ucapanku, ku basuh hidungku, ku sucikan penciuman, ku baca ta'awud dan basmalah, lalu ku ucapkan, basuh tanganku, ku sucikan kedua tanganku, ku basuh mulutku, ku sucikan lidah dan ucapanku, ku basuh hidungku,